oleh penulis, yaitu dengan cara memberikan alasan yang betul dan respek yang baik. Pada paragraf persuasif terdapat unsur opini, data, fakta, serta alasannya. A. Ciri-ciri paragraf persuasif. 1. Isi dari paragraf persuasif yang dapat meyakinkan orang lain atau pembaca. Ini berhubungan dengan paragraf sebelumnya dengan hubungan ke desain poster. Mana itu terkait mana makan yang baik kita menjadikan. Contoh, ini paragraf persuasi dapat dengan orang lain atau membaca. Rokok dapat menyebabkan apa? Agar sisi dama dapat menggunakan kanker. Jadi orang itu melihat gambar dan membaca dan melihat gambar sehingga orang itu yakin merokok itu menjadi kanker.